Assalamualaikum. Duit masa deh. Jangan opo. Tempe opo. Nyapa kok bingung. Loro. Agar nyangka kowe tega karo kanca. Cari nih kanca kandel. Bojoku tak selek. Joni konco dewe, hey, kowe koncoku, senjumune CSku, nyanyi tanin neng buri kok kowe koyo aku, ngikut ngikut niya, bojone konco dewe, orang mikir konco ni, kuning dan tak penai, tak ada konco kembali, kambing lebut pacarku, tusuk baru belakang, hey, kau tuh tahu, seakan kau Arjuna, padahal engkau keju, rangan dosa pasangkun, harus kai diriku. Just a